Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku seagama yang saya cintai, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan baik, dalam rangka kebaikan, dalam rangka meraih rahmat Allah, dalam rangka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat dan makhluk-makhluknya yang menyaksikan kita, di mana kita saat ini sedang mengkaji, membahas agama Allah, mempelajarinya dengan tujuan agar kita mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya hingga sampai kepada kita sekalian saat ini, sehingga kita dalam sampai saat ini istiqomah di dalam Islam dan mudah-mudahan dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan ini kita akan bahas yaitu keadaan atau persiapan salafil ummah dalam menyongsong kehadiran bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan saat ini sudah sezukianya dan sangat tepat sekali untuk kita bahas hal itu, karena kita saat ini masuk bulan Syaban. Perlu persiapan bagaimana salafil ummah, orang-orang terdahulu, khairul ummah yang terbaik dalam mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum, sini ada beberapa poin. Yang pertama, dalam hal doa, karena doa ini langkah pertama dan langkah yang paling mudah untuk kita apa melakukan, untuk kita lakukan, karena tidak membutuhkan aktivitas atau gerakan yang menguras tenaga. Doa sangat penting demi kelancaran usaha kita, demi keistiqomahan apa yang kita lakukan. Ikhwani fiddin azzaqallah wa iyyakum, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah doa, agar kita istiqomah, agar kita mampu, agar kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Apa doanya? Di antara doa-doa yang ada, memang kebanyakan doa-doa itu dhaif derajatnya, sanadnya. Akan tetapi doa yang seperti itu dilakukan oleh generasi terdahulu. Nah, ini bisa kita yang apa? Yang kita bacakan, karena intinya kita doa itu seperti itu. Walaupun kita apa? Doa yang kita lakukan tidak plak, tidak harus total persis seperti itu, tapi paling tidak kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam berdoa, poin-poinnya tidak harus sama ya, karena derajat hadisnya tentang doa-doa untuk apa, agar kita sampai di bulan Ramadan, agar kita bisa melaksanakannya, derajat hadisnya itu semua rata-rata dhaif. Yaitu kita berdoa kepada Allah, ayyuballighuna ayyuballighanallahu syahr Ramadan, agar Allah sampaikan ya kita hadir di bulan Ramadan, agar usia kita dipanjangkan oleh Allah, agar kita bisa melaksanakan bulan Ramadan. Tidak ada salahnya ya kan, kita doa sesuai hajat kita pun tidak ada salah ya kan, apapun yang kita butuhkan ya dari kehidupan dunia ini, tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah. Maka ini contoh-contoh, kalau bisa kita atau saya simpulkan sebagai contoh-contoh, kita mengharapkan bisa hadir, bisa melaksanakan Ramadan tahun ini, yaitu agar usia kita sampai di bulan Ramadan dan kita dalam keadaan sehat ya, afiat, selamat di dunia juga di akhirat, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan semangat, melaksanakan puasa qiyamul lail ini enggak gampang iya kan, butuh keteguhan hati untuk melaksanakan qiyamul lail. Kalau hari pertama, hari kedua, ketiga wajar orang pada semangat, tapi ketika pertengahan, lebih-lebih di akhir, mulai merosot semangat, pupus kekuatan kita, beralih istilahnya keinginan. Di akhir-akhir orang-orang pada banyak belajar, menyibukkan waktunya demi mempersiapkan apa? Aid datangnya Idul Fitri. Agar kita diberikan istiqomah, perlu berdoa, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, dengan maksimal apa yang ada dalam kekuatan kita. Ya mulai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Ini sering diamalkan orang-orang ya. Paling sering saya dengar itu dibuat apa istilah zikir-zikir apa jama'i secara berjamaah di antara azan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Rajab. Ketika telah masuk Ar-Rajab, bulan Rajab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma barik lana fi Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Cuma banyak ilatnya. Hadis ini dhaif. Di antaranya mengatakan Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya munkar, dhaif. Apa artinya Allahumma barik lana fi Rajab? Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, bulan yang telah lalu. Wa Sya'bana, dan berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Apa sih berkah? Ya tetapnya kebaikan, keistiqomahan kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, itulah keberkahan. Waktu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berkah. Waktu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah berkah. Maka kita mengharapkan keberkahan di bulan Sya'ban. Di antaranya wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, sampaikanlah kami, usia kami di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Seperti itu. Di antaranya lagi, ada hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yu'allimuna haula'il kalimat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang, akan datang bulan Ramadan, memberikan pengajaran kepada kami, kata Ubadah Ibn Shamit, yaitu beberapa kalimat. Ila ja'a Ramadan, ketika datang Ramadan, ayyakula ahaduna, agar mengatakan salah seorang di antara kami. Ini yang masyhur, yang sering kita lakukan. Diriwayat, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Banyak dalam kitabnya kitabnya At-Tabrani yang judulnya Ad-Du'a itu memuat hadis-hadis ini tentang doa agar kita sampai di bulan Ramadhan. Di antaranya Allahumma sallimni li Ramadhan. Ini kan sering kita ucapkan, ini ya. Ya enggak mengapa. Allahumma sallimni li Ramadhan wa sallim Ramadhanani wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, sallimni, selamatkan aku untuk berjumpa Ramadhan, bulan Ramadan yang akan datang. Wassalim Ramadan, selamatkan Ramadan itu untuk aku, agar aku bisa melaksanakan puasa di bulan itu dengan sesempurna mungkin, dengan semaksimal mungkin. Watasallahu minni, dan terimalah Ramadan, puasa yang di dalamnya dari aku. Mutaqabbalan, benar-benar kau terima, ya Allah. Terimalah benar-benar ibadahku, ya Allah, yang telah aku, yang akan aku lakukan di bulan Ramadhan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam websitenya itu Islam Pod Idon Info. Laisa lahu isnadun sahihun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada baginya tentang doa-doa tersebut sanad-sanad yang sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi ruwiya an jam'in minas salaf annahum kanu yad'una bi mithli hadha du'a. Akan tetapi diriwayatkan dari sekumpulan generasi terdahulu bahwasanya mereka dahulu telah berdoa semisal doa-doa tersebut. Terserah kita mau, ya Allah balighni Allahumma barik li fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan ali wa tasallahu minni mutaqabbala, atau semisalnya dengan sama. Ya. Ya apa-apa. Atau doa apapun yang kita inginkan agar kita sampai bulan Ramadan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam kitab Lathaiful Ma'arif ya dikatakan oleh Ibnu Rajab bagaimana antusiasnya generasi salaf. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf dalam kitab Lathaiful Ma'arif Ibnu Rajab, kanu yad'una Allah, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. Ayyuballighahum syahr Ramadan. Ayyuballighahum syahr Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Agar sampai kepada mereka, agar usia mereka sampai di bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur. Ayyataqabbalahu minhum. Kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Apakah berbahagia, bersenang-senang dengan datangnya apa? Idul Fitri. Tidak, mereka bersedih. Mereka berdoa dan doanya tidak sekali dua kali selama berapa? Sama dengan apa yang inginkan untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan, untuk bisa sampai memasuki bulan Ramadan dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, selama 6 bulan pula, agar apa? Agar diterima dari mereka puasa yang mereka lakukan, qiyamul lail yang mereka lakukan, zikir yang mereka lakukan, dan membaca Al-Qur'an. Kharaja Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Suatu saat keluarlah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala fi yaumi Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri. Faqala fi khutbati, maka beliau berkata di dalam khutbah, keluarnya berarti keluarnya untuk khutbah pagi hari. Apa yang dia katakan? Ayyuhannasu, wahai sekalian manusia, innakum sumtum lillahi 30 yauman. Kalian sungguh telah melaksanakan puasa untuk Allah selama 30 hari. Wa qumtum 30 lailatan, dan kalian pun melaksanakan qiyamul lail selama 30 malam pula. Wa kharajtumul yauma tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum, dan kamu keluar hari ini Idul Fitri, kamu menuntut kepada Allah agar diterima ibadah kalian di bulan Ramadan. Makanya adat apa salafin ummah ketika masuk Idul Fitri apa? Lahir batin, lahir, lahir batin. Maafkan saya, sepuron aku, kosong-kosong, apa? Ya seperti itu. Apa perlu seperti itu? Maaf, saling memaafkan, munculnya halal bihalal hanya atau dipaskan di hari raya Idul Fitri. Padahal maaf memaafkan itu tidak harus setahun sekali, tapi setiap kali kita melaksanakan kesalahan, tidak boleh mendiamkan seseorang, mendiamkan saudaranya lebih dari apa? 3 hari. Nah ini sudah melaksanakan kesalahan kezaliman nunggu setahun. Supaya apa? Istilahnya tidak ketara gitu, supaya tidak tahu. Jadi yes, minta maaf pada hari itu aja. Pas momennya pas ya. Nah, para salaful ummah di hari Id yang mereka lakukan apa? Bukan saling maaf memaafkan, tapi apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Karena LDI, bagaimana? Pernah ketemu orang LDI? Bukan terlalu hadis ya, enggak tepat kalau dikatakan terlalu hadis. Wah, terlalu istimewa, alhamdulillah berubah LDI. Kalau terlalu hadis, gudangnya hadis. Tepat, alhamdulillah berubah LDI. Di LDI. Kalau berjumpa mereka, apa yang mereka katakan? Saya pernah. Mereka hanya mengatakan taqabbalallahu minna. Maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang saya lakukan, yang kami lakukan di bulan Ramadan dari kami saja, bukan minkum. Itu enggak tahu kalau ada takiyah-takiyah. Memang seperti itu. Taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minna wa min. Inilah adab apa adabnya salafil ummah ketika masuk bulan ketika masuk di bulan Syawal Idul Fitri. Akan tetapi perlu kita ketahui pula mereka tidak hanya sehari itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada khutbah Umar bin Abdul Aziz, kana ba'dus salaf yadhharu alaihi al-hazn yaum Idul Fitri. Dahulu sebagian salaf nampak dari raut muka mereka apa? Kesedihan, al-hazn. Hazan ini apa? Sedih. Apa? Dari perkara yang telah menimpanya waktu lalu. Sedih. Ditinggal Ramadan, ya, berlalu Ramadan. Sedih. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan innahu farahun wa sururun. Sesungguhnya yaumul Id hari yang bahagia, hari yang gembira. Fayaqulu sadaqtum, maka yang demikian itu benar. Walakinni, akan tetapi aku abdun amaroni maulaya, akan tetapi aku ini seorang hamba. Kenapa aku bersedih ditinggal Ramadan sedangkan kalian berbahagia? Karena memang hari ini Idul Fitri itu adalah hari berbahagia, hari bersenang-senang, hari berbuka. Ya, Idul Fitri itu berbuka loh ya. Bukan maknanya apa? Hari apa? Suci ya. Sebagian orang kan mengatakan Fitri itu maksudnya fitrah. Lain ya. Fitri itu hari berbuka. Hari raya berbuka, makan. Walakinni abdun amaroni maulaya, akan tetapi aku ini adalah hamba. yang Allah perintahkan maulaku kekasihku Allah memerintahkan aku an a'mala lahu amalan agar aku melaksanakan suatu amalan wa fala adri ayyata ayaqbaluhu minni aula fala adri maka aku tidak mengetahui ayaqbaluhu minni ayaqbaluhu minni amna apakah ibadah yang aku lakukan selama bulan Ramadan itu diterima atau tidak? Gelisah, makanya kesedihan yang muncul ketika ditinggal Ramadan. Kalian berbahagia, benar. Akan tetapi aku, ini bangsa salaf, orang-orang dahulu, sedih karena Allah perintahkan aku untuk beramal di bulan itu, tapi aku tidak mengetahui diterima atau tidak. Maka bersedih. Sehingga mereka itu habis kan ya 6 bulan sesudahnya untuk selalu berdoa agar diterima ibadahnya selama sebulan. Karena luar biasa. Ada sana Lailatul Qadar 1000 bulan. Fadilahnya sangat besar. Ikhwani fiddin a'azzaniyallah wa iyyakum. Yang pertama doa agar kita dipanjangkan umur. Allahumma atil hayatana ala ta'ati ala ibadah di Ramadan. Mengapa? Allahumma atil, ya Allah, panjangkan hayatana ke hidupku au a'malana umurku, umur kami ala ibadati ala usuli syahri Ramadan sehingga sampai datangnya bulan Ramadan ala an-na'mal bi syahri Ramadan agar kami bisa beramal amalan bi syahri Ramadan amalan di bulan Ramadan. Tidak mengapa doa apapun agar kita bisa melaksanakan apa ibadah bulan Ramadan ini, agar kita bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu cita-cita tertinggi termasuk cita-cita kaum muslimin. Bahkan salaful ummah mengharapkan seluruh bulan yang ada dalam 12 bulan itu apa? Ramadan terus. Luar biasa mau kita puasa terus. Lain kita dengan generasi terdahulu puasanya kuat karena keimanannya luar biasa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang kedua, asyam fi syahri sya'ban isti'dad li shaumi syahri ramadan, yaitu puasa di bulan sya'ban. Kenapa kita lakukan? Ya barangkali sebagai isti'dad, persiapan untuk menyongsong datangnya bulan ramadan. Perlu isti'dad, perlu pemanasan. Orang sebelum aktivitas yang apa menguras tenaga berat, perlu pemanasan. Orang mau ujian, perlu pemanasan dengan belajar. Mau tanding, pemanasan. Kalau tidak pemanasan, bahaya. Menghadapi Ramadan, perlu pemanasan. Kapan? Syahadat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tepat di bulan Syawal. Hatta naqula, sehingga kami mengatakan la yuftir, sehingga kami mengatakan Rasulullah ini tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, dan kami mengatakan Rasulullah yuftir, berbuka, sehingga kami mengatakan la yasum, Rasulullah tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Maka tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam, yaitu menyempurnakan puasa syahrin, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan apa yang aku lihat dia lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan itu di bulan Sya'ban. Jadi intinya Aisyah melihat Rasulullah berpuasa, sehingga aku katakan Rasulullah tidak pernah berbuka, dan aku melihat Rasulullah berbuka, sehingga aku katakan Rasulullah tidak berpuasa, tidak pernah berpuasa. Berarti apa? Separuh dari bulan itu beliau habiskan untuk berpuasa. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum, betapa pentingnya bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya Usamah, Usamah ibni Zaidin, qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum am arak lam araka tasum syahran min asyhur ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, tidaklah pernah aku melihatmu tasuh berpuasa syahron sebulan minas syuhur daripada bulan-bulan itu, mata sumu fi min Sya'ban, apa yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Selain Ramadan, bulan Sya'ban engkau penuhi dengan puasa, sehampir separuh dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban beliau habiskan untuk berpuasa. Puasa. Kenapa? Qala dzalika syahr. Bulan Sya'ban itu syahr, yaitu bulan yaghfulun nas, yang banyak manusia lalaikan anhu, daripada bulan itu, baina Rajab wa Ramadan, baina Rajabin wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, ketahuilah dia itu syahr, yurfa'u fihi al-a'mal, terangkatnya di dalamnya amal-amalan, ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Jadi setiap tahun itu terangkatnya amal-amal dari hamba itu di bulan Sya'ban. Fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaimun, dan aku ingin, maka aku ingin diangkat amalanku sedangkan aku dalam keadaan puasa. Ini bulan Sya'ban, pentingnya kita perbanyak puasa, manfaatkan waktu momen di bulan ini. Selama kita sehat, mumpung kita ada waktu, kesempatan, kita usahakan, upayakan untuk banyak-banyak apa? Puasa. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa hassanahul Albani fi sahihin Nasa'i. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam sahih An-Nasa'i. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum, Itu yang kedua ya, doa. Terus manfaatkan bulan Syaban dengan apa? Berpuasa di antaranya. Dan ada amal lain. Dan yang ketiga, ketika apa? Kita punya hutang Ramadan karena kan sakit. Kalau perempuan mungkin karena haid ya, atau juga nifas. Maka bulan inilah momen yang tepat ya untuk kita mengqadha sisa-sisa puasa yang apa yang pernah ya, apa istilahnya kita tidak puasa, kita batalkan. Maka bulan inilah momen yang tepat sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibra'ud dhimmah minas siyamil wajib, yaitu melepaskan tanggungan dari puasa wajib. Puasa Ramadan wajib, perlu diqadha. Dan akhir pengqadhaan itu kapan? Syaban. Jangan melewati bulan Ramadan, jangan sampai masuk bulan Ramadan, haram. Wa an Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha taqul, berkata, kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan. Dahulu ada kewajiban atasku untuk mengqadha puasa bulan Ramadan yang telah aku, beberapa hari yang telah aku tinggalkan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan aku, maka aku tidaklah bisa untuk mengqadhanya kecuali fi Sya'ban. Rawahul Bukhari. Jadi mengqadha akhir di bulan Sya'ban. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu, fa yukhad min hirsiha ala dhalika fi Sya'ban annahu la yajuzu ta'khirul qada hatta yadkhula Ramadanu akhir. Fathul Bari. Dikatakan Ibnu Hajar diambil apa termasuk dari keinginan apa Aisyah radhiyallahu an atas yang demikian itu puasa di bulan Sya'ban ya. Dan sesungguhnya tidaklah boleh mengakhirkan qadha sehingga masuk bulan Ramadan, tidak boleh, haram. Tidak sanggup qadha kecuali ada hal-hal yang lain yang mungkin sakit berkepanjangan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang keempat. Apa yang keempat? Itulah yang terpenting yang perlu dihadirkan di bulan Ramadan. Samping puasanya wajib, samping qiyamulailnya yang merupakan karakter bulan Ramadan dan termasuk di antaranya qiraatul Quran, qiraatul Quran. Qiraatul Quran kalau kita lihat salaful ummah itu dimulai sejak saat ini. Sebagaimana dikatakan qala salamatu banu Uhayr, Uhayr berkata Salamah ibnu Uhayr, ini seorang tabi'i, kana yuqalu syahrul Ramadhan, syahrul Sya'ban, syahrul Qurani. Dahulu dikatakan syahrul Sya'ban, dikatakan bulan Sya'ban itu syahrul Qurani, bulannya para pembaca. Bulan Sya'ban, bulannya para pembaca. Pembaca apa maksudnya? Pembaca Al-Quran. Wa kana Amr bin Qais, berkata Amr bin Qais, Amr bin Qais termasuk dari tadi guru daripada Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, beliau ketika masuk di bulan Sya'ban, idza dakhala syahrul Sya'ban, ketika telah masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau tutup tokonya. Jadi punya toko. Bulan Sya'ban sudah istirahat daripada kerja. Masya Allah. Wa tafarraqa li qira'atil Qur'an, dia habiskan waktunya, dia utamakan waktunya, optimalkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Amr bin Qais. Jeda sebentar untuk azan, mendengarkan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا Selanjutnya, qira'atul Quran fi Sya'ban. Amr bin Qais, guru daripada Sufyan Ats-Tsauri, yang mengajari Sufyan Ats-Tsauri qira'atul Quran, yaitu Amr bin Qais. Beliau ketika telah masuk bulan Sya'ban, beliau tutup rapat-rapat hanutahu, tokonya tutup toko di Sya'ban. Pasrahnya, tawakalnya luar biasa. Masya Allah, sulit untuk menyamainya, iya kan? Sulit. Kita kayak ada kerjaan tawaran, wah repotnya, ada pesanan ditolak, bisa kan? Dua bulan kita tolak otomatis. Ramadan, Sya'ban dan Ramadan nggak kerja, habiskan waktu untuk qiraat Al-Quran, qiyamul lail, zikir kepada Allah, puasa total, totalitas, bisa kan? Berat. Masya Allah, ini generasi terdahulu, makanya perlu kita contoh manhaj kita, manhaj salaf. Ya, khairul qurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi. Maka perlu kita tengok sejarah mereka. Untuk apa? Memberikan motivasi pada kita agar kita menjadi, bisa menjadi yang lebih baik dan terbaik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Abu Bakrin Al-Balkhi, ya. Abu Bakrin Al-Balkhi termasuk dari jajaran tabi'in. Beliau mengatakan syahrul rajab bin syahrul sahrul zar'i, bulan Rajab apa? Di awal bulan Rajab. Beliau katakan bulan Rajab adalah bulan zar', bulan bercocok tanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqi zar'i, bulan Sya'ban bulannya menyirami tanaman. Bulan Rajab waktunya bercocok tanam, menanam, ya. Bulan Sya'ban waktunya suqi zar'i, apa? Menyirami tanaman. Wa syahrul Ramadan, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i, bulan Ramadan bulan memanen tanaman. Jadi bulan Ramadan bulan memanen. Kita saat ini memasuki bulan apa? Menyirami tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Persiapan maksudnya, ya, persiapan. Wa qala aidan, dan berkata juga Abu Bakr Al-Balkhi, syahru mithlu syahri Rajab karrih, syahr Rajab itu semisal angin. Wa mithlu Sya'ban mithlul ghaim, bulan Sya'ban itu semisal awan mendung. Wa mithlu Ramadan mithlul matar, dan bulan Ramadan itu semisal matar, apa? Hujan. Bulan Sya'ban itu bagaikan angin yang berembus, merubah musim, ya, keadaan cuaca dengan adanya terpaan angin berubah, akhirnya bulan Sya'ban muncul musim hujan, diawal dengan mendung. Mendung-mendung pertanda akan hujan. Kapan hujannya? Bulan Ramadhan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, falayasqi fi Sya'ban, maka tidak mungkin dia menyirami, enggak ada yang kita tanam. Ya, bulan Rajab dan menanam, bagaimana kita menyiram? Fa kaifa yuridu ayyahsuda fi Ramadan, maka bagaimana mungkin bisa dia tak apa, dia panen di bulan Ramadan? Gagal. Ya, kita ini saat ini waktunya menanam. Ya, oh, waktunya menyiram. Mana tanamannya? Kan gitu. Itulah antusiasnya hirsul salafil ummah, antusiasnya, semangatnya salafil ummah, yang perlu menjadikan kita figur cermin akan amal-amal yang pernah yang kita lakukan saat ini. In kunta turidu Ramadan, jika kalian itu ingin Ramadan, hadza halu bainika wa halu salafi ummah. Maka inilah keadaan di antara kamu dan antara salafi ummah fi hadza syahr al-mubarak, di bulan yang diberkahi. Fama huwa mauqi'uka fi hadhil a'mal wa darajat, maka bagaimana posisi kamu, kondisi kamu dalam fi hadhil a'mal, dalam amalan-amalan dan derajat dibanding mereka, dekat apa jauh? Nah, kondisi kita dengan mereka dekat apa jauh? Semangat kita dengan semangat mereka bagaimana? Sangat jauh, sulit bagi kita untuk menyusul apa kualitasnya, mengungguli kualitasnya generasi terdahulu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab perlu kita ketahui persiapannya menyongsong datangnya bulan Ramadan. Umar mempersiapkan penerangan masjid, ini perlu ya, demi memakmurkan masjid supaya kegiatan-kegiatan di masjid ini bisa sempurna di bulan Ramadan khususnya. Mempersiapkan bi'inaratil masajid, memberikan penerangan-penerangan masjid di bulan Ramadan bil anwar wal Quran, dan memakmurkan dengan cahaya-cahaya yang begitu terang, juga mengumpulkan orang-orang untuk membaca Al-Qur'an. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yasta'idu li Ramadan fa anaral masajid bil qanadil. Umar bin Khattab demikian itulah beliau menerangi masjid dengan qanadil, yaitu dengan lampu-lampu. Wa kana awwalu man adkhala bi naratil masjid, maka dialah orang yang pertama kali memberikan penerangan masjid di bulan Ramadan dan mengumpulkan wajaman nasa ala salatit tarawih, dan orang yang pertama mengumpulkan jamaah dalam satu masjid, diangkatnya satu imam, Ubay bin Ka'bir sebagai imam, diangkat oleh Umar bin Khattab jadi imam salat tarawih, yang sebelumnya satu masjid ini banyak jamaah-jamaah mungkin atau salat sendiri sini dikumpulkan oleh imam Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mengatakan apa? Ni'matul bid'ah hadi, inilah senikmat-nikmat bid'ah. Maksudnya apa? Bid'ah dalam sisi bahasa, bukan agama. Kalau dalam sisi agama terlarang mengada-ngadakan suatu perintah yang tidak ada. Ada pun tarawih pernah diadakan Rasulullah selama 3 hari. Selanjutnya Rasulullah tidak mengadakan, tidak melakukan sholat di masjid. Kenapa? Takut nanti ayyufradu alaikum, takut diwajibkan atas kalian. Kalau aku terus-menerus ke masjid sholat qiyamulail, lantas kalian ikuti berjamaah di belakangku, aku takut nanti Allah wajibkan. Berarti apa? Ada sunahnya, iya kan? Dilakukan oleh Rasulullah. Makanya disimpulkan oleh ulama ini adalah bid'ah, yang dimaksud adalah bid'ah dalam sisi bahasa, bukan mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Wa anaraha bil anwar wa bi tilawatil Quran. Di sinari masjid itu terang benderang 24 jam. Terang. Sehingga orang bisa bermalam itikaf di dalam masjid, baca Al-Qur'an, qiyamul lail. Sehingga Al-Imam Ali radhiyallahu an dengan sebab apa yang dilakukan Umar bin Khattab seperti itu, ketika beliau keluar di malam pertama di bulan Ramadan melihat al-qanadil, lampu-lampu bersinar bersinar menerangi masjid. Wa kitaballahi yutla, wa kitaballahi yutla, dan kitab Al-Qur'an dibaca dalam masjid itu semarak, ya, termakmur sekali. Semua orang pada membaca Al-Qur'an. Tadarus, tadarus ya, tidak apa-apa, sunnah. Ya, tapi tidak usah pakai speaker. Ya, mengganggu tangga. Tidak boleh keras-keras. Kalau sebagai kita, saudara kita, apa maulid ini bisa berbunyi, qiraah itu bisa dilantunkan kalau di hadapannya speaker. Ya, tanpa speaker mau bisu. Ya, itu yang terjadi. Sebenarnya tidak usah pakai speaker. Speaker ini doruri saja ketika dibutuhkan, ingin diperdengarkan khalayak ramai atau seperti jamaah masjid yang membrudal, yang tidak mungkin dengar orang-orang belakang, perlu adanya speaker. Kalau masalah kecil, speaker dinyalakan, mau sound yang besar, wah, mau gemak, tambah apa? Gelisah, tidak tenang, tidak tumah nina. Tadarus, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dilihat dalam Ali bin Abi Thalib mendoakan dengan sebab kinerja Umar bin Khattab yang luar biasa. Apa doanya? Nawarallahu laka ya banal khattab fi qabrika kama nawwarta masajidallah bil Qur'an. Semoga Allah menerangi untuk kamu wahai bin Khattab kuburanmu sebagaimana engkau telah menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Qur'an. Insyaallah doanya sahabat makbul insyaallah. Ini dalam kitab Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Dan dijelaskan pula awal pertama kali yang menerangi masjid selain Ramadan. Kalau Umar ini dikatakan sebagai penyempurna, menyempurnakan, ya, khususnya bulan Ramadan. Sebelumnya itu memang sudah ada penerangan. Siapa awal pertama yang memulai penerangan masjid? Yaitu orang yang datang dari Palestina di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menjumpai dan jasasa. Siapa itu? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itulah awal pertama yang mempunyai ide penerangan masjid. Jadi Masjid Nabawi dulunya itu gelap gulita, gelap tanpa penerangan. Datang Tamim Ad-Dari dari Palestina, mempunyai ide, mengusulkan satu ide penerangan masjid. Umar menyempurnakan. Hingga datang suatu saatnya muncul apa, daya listrik itu. Artinya berubah. Ikhwani fiddin azali Allah wa iyyakum. Alasian. Terus diantaranya yang terakhir bertaubat. Penting bertaubat kapan saja tanpa memandang waktu, menunggu waktu datang Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, ya ayyuhan nasu tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku bertaubat pada Allah dalam setiap hari. Setiap hari Rasulullah bertaubat lebih-lebih di bulan Ramadan. Mi'ata marrah, sebanyak 100 kali ini minimal Rasulullah. Rasulullah bulan Ramadhan, selain bulan Ramadhan, orang yang paling ajwa dan nas, ya kan, paling paling baik, paling luar biasa. Tidak ada orang yang mengungguli kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ketika masuk bulan Ramadhan, lebih-lebih ketika berjumpa Jibril. Jibril mengajari Al-Qur'an, maka dikatakan oleh Al-Abbas bahwasanya Rasulullah kebaikannya itu melebihi ar-rihil mursalah, angin yang berhembus, angin yang membawa manfaat, angin yang membawa kebaikan. Angin kan aslinya lambang apa? Ya keindahan, kebaikan. Panas, kering, kerontak tanpa angin, wah menderita kita. Ada angin sepoi-poi lihir berhembus di kala terik matahari, wah nikmat luar biasa. Dan Rasulullah lebih baik daripada itu, lebih-lebih di bulan Ramadan, sangat baik, luar biasa kebaikannya, amalannya totalitas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka itulah yang bisa saya sampaikan. Ternyata adalah kita itu memberikan makan. Dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan tilawatul Quran wa it'am. Ya, ingat bulan Ramadan sampai puasa qiyamul lail, dia adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran dan perbanyak memberi makan. Ibnu Umar, sehingga dia kenapa apa sampai tidak makan? Karena apa? Karena fakir miskin tidak mendapatkan makanan, atau habis dimakan fakir miskin, dia kehabisan makan di rumahnya. Menu hidangan makanan kehabisan. Setelah dikasihkan fakir miskin, dia mau ke tempat hidangan, ternyata makanan-makanan yang tersisa itu dihabiskan semua oleh keluarga. Tidak ada makanan yang tersisa. Sehingga Ibnu Umar rela tidak berbuka, lanjut puasanya esok hari. Demi apa? Fakir miskin. Demi apa? Memberikan makan. Juga membaca Al-Quran. Kalau kita lihat generasi terdahulu menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sehari hatam, sehari sehari atau dua kali, masya Allah luar biasa keberkahan waktu. Itulah kehidupan yang berkah. Maka bulan Ramadan bulan yang berkah. Atakum syahrul Ramadan mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan mubarak. Ramadan yang la takul Ramadan karim, ya. Jangan kalian katakan Ramadan yang mulia, pemurah, tidak boleh. Tidak ada nasnya. Ramadan adalah bulan yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.